Kalau ada sebuah keilmuan yang dikemas sangat menarik dan telah terbukti menghasilkan kemakmuran, inginkah Anda memilikinya? Selamat bergabung dalam video The Secret of Science to Get Rich Advance yang membuka tabir rahasia keilmuan untuk kemakmuran dari pengalaman pribadi Mardi Guowi. Terima kasih Anda telah membeli flash disk ini dan tontonlah serial video ini bersama keluarga tercinta Anda, di ruang tamu Anda, di laptop Anda, di handphone Anda. Video ini dibuat dengan menggunakan program khusus berbasis subliminal program untuk pemrograman pikiran bawah sadar seseorang agar pelajaran tentang kemakmuran dapat dengan cepat masuk menjadi template atau software pikiran Anda. Setiap video ini disusun serialnya dan tontonlah mulai dari urutan awal untuk pemrograman dapat masuk dengan baik dalam pikiran kita. Ulangi berkali-kali sebelum masuk ke video selanjutnya. Hal ini sangat disarankan. Metode yang digunakan berdasarkan sains menggunakan basic pelajaran aplikasi psikologi. Nada suara, back sound, visualisasi, semua disusun sangat teliti dan telah dilakukan penelitian mendalam agar dapat merubah perilaku negatif menjadi positif, terutama di dalam mencari kemakmuran. Ada manfaat lain dalam video ini. Video ini keuntungannya adalah untuk rumah yatim Indonesia, sehingga bukan hanya ilmu yang bermanfaat Anda peroleh, insya Allah juga pahala di sisi yang lain. Selamat menikmati video Science to Get Rich ini.